bertanya-tanya dalam hati, teganya dirimu meninggalkan pergi. Apakah salahku hingga kau begini? Sakitnya hatiku, oh sakit sekali. Bisakah dirimu untuk menghargai ketulusan cinta yang telah ku beri? Cinta ini suci, lahir dari hati, tapi teganya kau meninggalku pergi. Di saat ku mengharapkan dirimu, tanpa salah kau hianati cintaku. Begitu besarnya kasih dan sayangku, kau tinggalkan aku kejamnya dirimu. Pasti suatu saat nanti kau alami pedih dan sakitnya ditinggalkan pergi. Jika semua itu sudah kau alami, masihkan dirimu berbuat begini. Bilang sayang namun tak ada bukti. Ini bukanlah yang pertama kali aku kau sakiti. Kau ingkari janji. Kejamnya dirimu, pasti suatu